tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku selawat kepada Nabi Muhammad. Kami semua putra-putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia. Pancasila ada dalam dada, jayalah selalu Indonesia Raya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.